Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan, ini adalah pertemuan perdana kita dari kajian kita, kitab Raful Maram karya Abdul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Raful Maram Anil A'immatil A'lam. Buku ini menggambarkan bagaimana luasnya syariat Islam yang mencakup bukan cuma hukum ya, namun juga bagaimana solusi dari segala macam perkara, solusi dari berbagai macam problematika. Dan terkhusus buku ini ialah mengupas tuntas pembahasan tentang khilaf-khilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Terkadang mereka berbeda pendapat karena berbedanya ijtihad, berbedanya penalaran, pemahaman terhadap sebuah dalil. Ya, nah, ya, banyak faktor yang menjadi penyebab perbedaan tersebut. Ya, mayoritasnya karena belum sampainya hadis atau sunnah atau dalil yang berkaitan dengannya. Ya, maka tidak mungkin seorang ulama mengetahui semuanya. Semuanya tidak mungkin, enggak ada yang demikian. Ya, kalau ada yang menganggap demikian, ulama saya, guru saya tahu semuanya. Quran, sunnah, hadis, pendapat ulama tahu semuanya. Maka dia keliru. Ya. Dia keliru. Ya. Maka Ibnu Taimiyah di sini membahas secara ya, global namun sangat-sangat mencukupi ya, dari permasalahan yang ada ini ya, dan beliau mengurai satu persatu dan memberikan solusinya ya, terkait perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan ulama. Nah, seorang thalib dia mesti mengetahui hal ini agar dia tidak menjadi orang yang kagetan tatkala mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau dia tidak mengetahui ini, dia akan jadi orang yang kagetan. Ya, jadi orang kagetan, kaku, norak. Nah, ini sangat berbahaya bagi dakwah secara umum dan bagi dia secara khusus, secara pribadi. Tapi kita langsung mulai saja di halaman 11 buku Antum. Ya, di Mukaddimah Ibnu Taimiyah. Nah, halaman 11, melihat. Ya, coba baca. Nah, sorry, baca sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirra a'anna ya karim. Rabbi an Rabbi a'in Rabbi yasirra wa'in wa'in yes. Ya karim. Wala syekhul islami alam al-allami Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah alal alaihi wa syahadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi qawlihi wa la fi samai wa la fi samai. Udah baca itu terus. Wa khatam, bukan khatim, khatam. Khatamu. Lambung banget sih khatamu, khatama. Ya, dia badal dari Rasuluhu khatamu. Kenapa jadi khatama? Ya, terus. Wassalamu tasliman wa ba'du. Fayajibu 'alal muslimina ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam wa latul mu'minina kama naqaqu natiqu nataqa kama nataqa bihi al-Qur'an fa'il Qur'anu khususan al-ulama khususan al-ulama perhatikan khususan itu adalah i'rabnya hal. Nah, isim yang terdapat setelah khususan itu di'irab sebagai maf'ulun bih. Ya, khususan al-ulama'ah. Hakada. Terus, itu catat kaedahnya gitu. Pokoknya isim yang terdapat setelah khususan, maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Terus. Alladhinahum warasatul anbiya'i. Alladhina ja'alahumullahu bi bimanzilatin nujumi ya hasbuk cukup mah yuh tada itu bihim cukup taib. Berarti kan kata Syekhul Islam setelah beliau berdoa ya beliau menyatakan Bismillah Rabbi A'in Yassir Rabbi A'in. Ya Allah tolonglah mudahkanlah. Alhamdulillahi ala ala'ihi. Segala puji bagi Allah atas segala ala'ihi. Nikmat karunianya. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fi ardihi wa samaihi. Ya. Saya bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Tiada sekutu baginya di bumi, di langit, di buminya maupun di langitnya. Tidak ada sekutunya bagi Allah. Ya, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamu anbiyaihi. Penutup para nabinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan da'imatan. Ya, semoga selawat dan salam tercurah kepada beliau. Dan keluarga beliau, para sahabat beliau. Ya. Dengan selawat yang da'imatan, yang berkelanjutan. Ila yaumil liqa'ih. Sampai hari ketika berjumpa dengannya. Wasallama taslima. Wasallama taslima. Dan semoga selawat, salam tercurah kepada beliau. Tasliman ini maf'ul mutlak. Waba'du. Kemudian beliau berkata. Ya fayajibu 'alal muslimi ba'da muwalatillahi wa rasulih muwalatul mu'minin. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin setelah berwala berloyalitas memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, dia mesti memberikan loyalitas kepada kaum muslimin, kaum mu'minin, kama nataqa bihil Qur'an. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qur'an, yang Al-Qur'an menyatakannya. Khususan al-ulama'ah, terlebih khusus para ulama. Hum warasatul alladzina hum warasatul anbiya'i, yang mereka adalah para pewaris para nabi. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum, yang Allah telah menjadikan mereka seperti kedudukan layaknya bintang-bintang. Yuktada bihim fi dzulumatil barri wal bahri, yang menjadi petunjuk bagi mereka, bagi umat, ya, dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Jadi bintang menjadi arah, menjadi petunjuk dalam ilmu astronomi, arah perjalanan. Terus dibaca sini, Abu Aqilah. Ala hidayatihim wa biroyatihim ikullu ummatin qablam nab'asi nabiyyuna Muhammad nabiyyuna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama'uha syiraruha illa muslimina fa inna ulama'ahum khiyaru fa innahum ulama'u rasuli sallallahu alaihi wasallam wa muhyuna lima lamma mata min sunnatihi bihim qamal kitabu wa bihi qamu wa bihim nataqal kitabu wa bihi nataqu wal yu'lam lamnya itu bukan lamul amar, lamu ta'lil. Wal ulama annahu laisa ahadun minal ummati minal a'immati al-maqbulina 'inda ummati maqbulan 'amman yata'ammalu muqalafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi dafiqin wala jalilin fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan 'ala wujubi ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'ala anna kull ahadin minan nasi yuqadu min qawlihi wa yutraku ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinna idza wajadu jila lakin aja jangan lakinna walakin idza wujida li wahidin minhu qawlun qad jaa haditsun sahihun bi khilafihi falahu lahu min udhrin fi tarkihi terus wajma'ul a'dar wajma'ul jami' apa jima' antum jami' ya terus baca jami'ul a'dar wajma'ul a'dari salasa aslafin ahaduha ala mu'tiqadihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa thani ala mu'tiqadihi irada ala mu'tiqadihi irada qutil fa mas'alati bidzalika qawli ada mu'tiqadihi annahu arada tilka al-mas'alah itu yang sahih ya, kalau di buku kita apa? Ya, enggak apa-apa terus wasalitu i'tiqaduhu anna dzalika al-hukma mansukhun nah baik, perhatikan Ibnu Taimiyah menyatakan dari mana Abu Aqila baca ya? Waqad ajma'a al-muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Nah, maka kaum muslimin mereka telah berkonsensus bersepakat tentang hidayah, tentang petunjuk dan dirayah. Dirayah artinya pemahaman. Pemahaman mereka. Pemahaman mereka, para umat telah bersepakat akan nalar mereka yang luar biasa. Kullu ummatin qabla ma ba'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Semua umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, fa innahu mana tadi fa ulama'uha syiraruha, maka orang-orang yang paling maka ulama mereka adalah orang-orang yang paling jahat diantara mereka. Ya bal'am, ulama yang suh yang jahat di tengah Bani Israel. Nah, yang Allah menyebutkan bahwasanya rahibnya Yahudi mereka justru menyesatkan umat, ya, mereka justru yang memakan harta manusia dengan batil. Maka ulama-ulama umat-umat terdahulu mereka yang paling jahat. Nah, berbeda kebalikannya dengan di umatnya Nabi SAW, maka ulama mereka adalah yang terbaik setelah Nabi mereka. Manusia yang terbaik setelah Nabi mereka. Kemudian mana lagi? Ya, illal muslimin, kecuali kaum muslimin. Fa inna ulama'ahum ikhyaruhum, maka ulama mereka adalah orang-orang terbaik di antara mereka. Fa innahum khulafa'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi ummati, maka para ulama inilah penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah umat beliau. Wal muhyuna lima mata min sunnatihi, dan para ulama inilah yang menghidupkan apa yang telah mati dari sunnah-sunnah beliau. Wa bihim qama alkitab wa bihi qamu wa bihim nataqal kitabu wa bihi nataqu. Subhanallah. Kemudian mana lagi tadi? Maka dengan mereka, karena merekalah Al-Qur'an itu tegak, wa bihi qamu, dan dengan Al-Qur'anlah qamu mereka para ulama tegak. Wa bihim nataqal kitabu wa bihi nataqu. Ya, karena merekalah Al-Quran menjadi berbicara, artinya Al-Quran jadi cepat sampai kepada umat. Umat tadinya enggak paham tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran, para ulama yang menyampaikan. Wabihi natahu, dan dengan Al-Quranlah para ulama berbicara. Bisa dipahami sini enggak? Waliyu'lama annahu laisa ahadun minal a'immatil muslim makbulin, ya, dan juga hendak agar diketahui. Ya, bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan para imam yang makbulin indal ummah qabulan aman, yang diterima artinya dipercaya oleh umat secara umum, ya dia ya ta'ammadu mukhalafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia sengaja Enggak ada umat di antara para ulama ini ya yang sengaja menyelisihi Rasulullah SAW fi syai'in min sunnatih. Ya, yang sengaja menyelisihi Rasulullah SAW sedikit pun ya dari sunnah-sunnah beliau. Ya, daqiqin wala jalirin, baik itu perkara yang daqiq, perkara yang rinci, yang mendalam maupun jalil, maupun perkara yang zahir yang terang, ya, yang jelas. Fa innahum muttafiquna ittifaqan yakinian, maka mereka para ulama mereka telah bersepakat dengan yakin, dengan pasti, ala wujub ittiba'i rasul, akan wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala anna kulla ahadin minan nas yu'khadhu min qawli wa itraq illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka juga para ulama bersepakat ya, wa ala anna kulla ahadin, dan juga bahwasanya ya, setiap orang dari kalangan manusia itu bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan, kecuali Rasulullah SAW. Lakin idza wujida li wahidin minhum qaulun qad jaa haditsun sahihun bi khilafi fala budalahu min udhrin fi tarkihi. Ya. Namun apabila didapati dari salah seorang di antara mereka dari kalangan para ulama ternyata didapati ucapannya ya. Ya, ternyata Rasul hadis Rasul SAW berbeda dengan ucapan ulama tadi, maka pasti di sini ada udzur. Tentunya dia memiliki udzur dalam meninggalkan hadis tadi. Ya, semisal imam ya madhab Abu Hanifah misalkan. Ya. Dalam berbagai hal seakan-akan pendapat beliau kontradiksi dengan dalil, dengan hadis, maka ini pasti ada udzur. Ya, bukan maksudnya ya, beliau menyengaja ya untuk menabrak dalil, tidak demikian. Nah, wa jami'ul adzar salah satu asnaf. Ya, semua udzur ini terangkum dalam tiga jenis, tiga hal. Yang pertama ada mu'taqidi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Ia tidak meyakini bahwasanya ucapan itu adalah ucapan Nabi. Misalkan begini, Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya menyentuh wanita itu adalah membatalkan wudu. Aulamastumunisa dalam hadis ada dalam ayat aulamastumunisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, pendapat sebagian salaf ini berbeda-beda. Sebagian ya salaf sebagaimana dikutip oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, ya, ini sampai mansub kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya menyentuh hakikah. Menyentuh hakiki, nyentuh. Nah, Ibnu Abbas berpendapat, ya, ini perkataan ini mansub ke Ibnu Abbas berpendapat, oh enggak, menyentuh itu adalah jima. Bagaimana dengan hadis yang Nabi SAW mencium ya qabala Nabi SAW ba'da azwajihi, Nabi SAW mencium sebagian istrinya, bukan satu kayak Marwanto. Kalau Marwanto mau ke masjid cium istri itu aja gitu. Hah? Kanan kiri. Nah, itu ya. Nah, tsumma dhahaba ila al-masjid wa lam yatawadda. Kemudian Nabi pergi ke masjid dan beliau tidak berwudu lagi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ya di talkhis, beliau di talkhis khabar menyatakan pernyataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Lau sahha laqultu bihi." Seandainya hadis ini sahih, maka pasti aku akan berpendapat dengannya. Nah, Imam Syafi'i berpendapat hadis ini adalah ya lemah. Hadis ini lemah. Nah, ini jadi ketika antum dapati kok Imam Syafi'i berpendapat begini-gini, ada udzurnya. Ada udzurnya, Imam Syafi'i meyakini Nabi SAW tidak mengucapkannya. Kalaupun diucapkan, sanadnya tidak valid. Karena ini terkait tentang hukum. Ya, kalau terkait tentang hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, oleh An-Nawawi. Ya, An-Nawawi menyatakan hal ini di kitab beliau Al-Adhkar dan yang lainnya. Bahwasanya hadis hukum itu tidak boleh hadis do'if. Hadis do'if boleh digunakan, tidak boleh do'if jiddan. Yang kedua, itu bukan pada perkara ahkam. Hukum dia hanya pada fadha'il. Bukan pada perkara yang haram, halal. Nah, taib, bisa dimahami sini. Nah, Imam Syafi'i berpendapat, oh ini enggak tepat hadis ini. Nah, kata Imam Syafi'i, "Lau sahha faqultu bihi." Laqultu bihi. Ya, "Lau sahha laqultu bihi." Saya pasti akan berpendapat dengannya. Nah, dan para ulama memang berselisih ya terkait hal itu. Baik, kemudian yang kedua, tsani ada mu'tiqadih. Yaitu dia ulama ini tidak meyakini ya, annahu arada tilkal mas'alah bidzalikal qaul, meyakini bahwa hadis ini menginginkan masalah dan makna pernyataannya tadi. Asalis i'tiqadu anna dzalika al-hukma mansukhun. Atau dia meyakini hukum dari hadis tersebut telah dimansukh, dihapus. Ya. Kemudian wa hadhil asnab tatafarra'u ila asbabin muta'addidatin. Dan ketiga macam uzur ini tatafarra' itu bercabang kepada beberapa sebab yang beraneka ragam. As-sababul awal. Nah. Rani, dibaca Rani. Lam yukallaf an yakuna aliman bimujabihi wa idza lam yakun qad ballaghahu wa qad qala fi tilkal qadiyyati bimujabin mudhaf itu nanti ayatin mudhafun ilaih bimujabin dohiri masih mudah. Au hadisin. Akhara. Au bimujabin qiyasin. Au mujabi istishabin. Faqad yuwafiku dhalika al-hadith tarakan. ويخالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد ماء من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتى أو يقضي أو يفعل شيئا فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم ومن بعدهم حسبك cukup nah. Ya, berarti kan ini cabang-cabang dari semua uzur para ulama ini beraneka ragam. Yang pertama sebabnya yaitu as-sababul awwal alla yakuna al-hadithu qad balaghah. Hadis itu tidak sampai kepadanya. Ya, hadis tersebut tidak sampai kepadanya. Ya, ini tentunya bagi ulama. Bukan bagi kita kalangan juhala. Bagi ulama, ketika ulama menyelisihi dalil, itu banyak sebab-sebabnya. Yang pertama ini mungkin hadisnya enggak sampai kepadanya. Qala, "Wa man lam yablughu al-hadis." Maka siapa yang hadis belum sampai kepadanya, lam yukallaf ay yakuna 'aliman bimujabi. Ya, maka dia tidak dibebani untuk mengetahui makna yang ditunjukkan oleh hadis. Ya. Makna yang ditunjukkan oleh hadis. Lam yukalaf, maka dia tidak terbebani ayakuna aliman bimujabih. Ya, untuk mengetahui mujab, ya, apa yang terkandung dalam hadis tadi. Fa idza lam yakun qad balaghahu. Nah. Apabila hadis itu belum sampai kepadanya. Wa qad qala fi tilkal qadiyati bimujabi zahiri ayatin aw hadisin akhar. Kemudian dia berkata, berpendapat mengeluarkan pendapatnya fi tilkal qadiyah pada suatu masalah bimujabi dhahiri ayatin, ya, berdasarkan makna yang ditunjukkan oleh zahirnya ayat atau hadis, ya, atau hadis yang lain bimujabi qiyas, atau dengan makna yang ditunjukkan oleh qiyas bimujabi istishab, atau dengan istishab yaitu memberlakukan hukum asal. Nah, ini sumber hukum Islam banyak, yang disepakati itu cuma tiga. Yang disepakati itu cuma Quran, Sunnah, Ijma. Adapun yang diperselisihkan qiyas. Tapi empat madhab memperlakukan qiyas. Zahiriyah tidak memperlakukan qiyas. Ada yang lain al-istihsan, ada yang lain al-istishhab, ada yang lain syar'un maqablana. Ya. Nah, ini banyak sumber hukum Islam. Ya. Ini ada juga yang memperlakukan dengan istishab, memperlakukan hukum asal. Faqad yuwafiqu dzalikal haditsa taratan wa qad yukhalifuhu ukhra. Nah, ya, terkadang ya hadis tersebut terkadang ia ya, pendapatnya itu sejalan dengan hadis. Ya, hadis maksudnya hadis yang tidak sampai kepadanya. Ya, dan terkadang ya, dia menyelisih hadis yang lain. Atau menyelisih hadis yang tidak sampai kepadanya tadi. Wa hadza sababu huwal ghalib. Nah, inilah sebab ini yang sering terjadi. Yang kebanyakan ala aktsari ma yujadu min aqwali salaf. Yang sering terjadi pada ucapan kaum salaf, ya, sehingga dia mukhalifan li ba'dil ahadi, sehingga dia menyelisih sebagian hadis-hadis. Fa innal ihatata bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah. Nah, ihatah artinya mengetahui secara keseluruhan, ya, meliputi semuanya, mengetahui secara keseluruhan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lam takun li ahadin minal ummah, itu tidak pernah terjadi pada seorang pun dari umat ini. Enggak pernah ada seorang alim yang paling alim dimanapun di muka bumi ini dia bisa tahu semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini enggak demikian. Sampai-sampai Umar bin Khattab sekalipun, ya, ternyata dia ada yang terluput dari beliau beberapa hal, ya, mengenai bahkan Umar bin Khattab pernah diprotes sama seorang wanita, ya. Nah, ini ternyata Umar tidak mengetahui satu hal, ya, dan hal tersebut diketahui oleh orang wanita sekali. Ya, jadi enggak mungkin semua apa ada ustaz ulama yang tahu semua, mau kabir kayak apa enggak mungkin dia tahu. Semuanya, semua hadis Rasulullah SAW dia tahu semua, enggak mungkin, ya. Nah, bisa dipahami sini. Di masa salaf aja enggak ada, apalagi zaman sekarang. Walaupun zaman sekarang ada maktabah syamila, ya, enggak mungkin. Baik, berikutnya mana lagi tadi? Berikutnya mana? Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yuhdits wa yufti aw yaqdi aw yaqalu syai wa yasma'u aw yarahu man yakunu hadiran. Nah, Rasulullah SAW beliau menyampaikan hadis, beliau berfatwa, yaqdi memutuskan suatu hukum, beliau melakukan suatu hal, maka didengar ucapan tersebut oleh atau dilihat peristiwa tersebut oleh orang yang hadir di sisi beliau. Ya, wa yuballighuhu ulaika aw ba'duhum liman yuballighuna. Ya. Kemudian, ya, mereka tersebut menyampaikan, sebagian mereka tadi yang hadir menyampaikan kepada sebagian yang lain. Au yantahi ilmu dzalika ila man syaa Allahu minal ulama'i minas sahabah. Apa jemakir bukunya? Habis. Hah? Kenapa? Oh iya. Bukunya habis. Antum udah punya kan bukunya kan? Belum. Belum, melas banget belumnya. Belum. Nah, nanti sharing bekerja tuh kan, nah, dipinjam, nah, habis itu hilang lagi. Mana lagi tadi? Maka sebagian yang hadir menyampaikan kepada orang lain, ya, menyampaikan kepada orang lain. Dan ilmu tersebut apa namanya, sehingga ilmu tersebut sampai kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan para ulama, sahabat, tabiin dan yang setelah mereka, waman ba'dahum. Ya, sampai sini ya. Kemudian summa fi majlisin akhar. Sini ya. Nah, ayat baca ayat. Yufti Ya tafadalu. Kasratil ilmi jaudatihi. Has cukup dulu, perhatikan. Ya, mana lagi? Summa fi majlisin akhara qad yuhaddithu aw yufti. Kemudian di majlis yang lain, terkadang Nabi SAW beliau menyampaikan hadis atau berfatwa aw yaqdi, memutuskan sebuah perkara atau yaf'alu syai'an, melakukan sesuatu hal, wa yashhaduhu ba'du man kana ghaiban. Ternyata ya itu di, yang hanya disaksikan oleh mereka yang tidak hadir di majlis yang pertama tadi. Anzalikal majlis, yaitu majlis yang pertama. Jadi Rasul menyampaikan di sebuah hadis ya, di majlis A misalkan, didengar oleh si A, oleh orang-orang yang hadir di majlis A. Orang-orang yang hadir di majlis A menyampaikan ya kepada yang tidak hadir. Kemudian Rasul menyampaikan lagi di majlis B. Nah, apa yang Rasul sampaikan di majlis B itu tidak diketahui oleh orang yang hadir di majlis A. Kayak begitu. Bisa dipahami sini? Tadinya beda. Atau Rasul melakukan ya, contoh begini. Mengenai mengangkat tangan dalam sholat. Abdullah bin Umar ya, menyampaikan kepada kita dalam berbagai hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam sholat cuma 3 kali, yaitu takbiratul ihram, kemudian ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Ya, kemudian datang seorang yang datang berasal dari luar kota Madinah yang bernama Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dia bukan ahli Madinah. Datang dia sesekali aja datang ke Madinah, mendengarkan sabda Nabi SAW, melihat apa yang dilakukan Nabi, dan dia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi yang itu tidak disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Dia melihat ternyata Nabi SAW mengangkat tangannya nambah lagi, yaitu setelah bangkit dari tasyahud awal hendak rakaat ketiga. Kalau Abdullah bin Umar cuma berapa? 3, takbiratul ihram, kemudian mau ruku, bangkit dari ruku. Mau berdiri ke rakaat ketiga, enggak ngangkat tangan. Nah, Wa'il bin Hujr datang, melihat. Nah, Wa'il bin Hujr menyampaikan 4. Abdullah bin Umar 3. Berbeda enggak? Beda kan? Beda. Nah, disitulah sumbernya. Ya, sumber perbedaan pendapat ini. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa yashhaduhu ba'du man kana ghaiban an dzalikal majlis wa yuballighuna liman amkanahum. Dan mereka yang hadir di majlis B, tidak hadir di majlis A, menyampaikan ya. Mereka menyampaikan kepada siapa saja yang dapat mereka sampaikan. Wa yakunu indahum inda haula'i minal ilmi ma laisa indahu haula. Maka mereka punya ilmu yang tidak dimiliki oleh mereka yang di majlis yang pertama. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa indaha ulai ma laisa indaha ula. Dan begitu juga yang di majlis pertama punya ilmu yang tidak dimiliki oleh majlis yang orang-orang yang hadir di majlis kedua. Wa inna ma yatafadalu ulama'u minas sahabah. Nah, para ulama dari kalangan sahabah saja mereka yatafadal. Ya, mereka yatafadal. Mereka bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Berbeda-beda. Wa man ba'dahum. Ya, dan juga orang-orang yang setelah para sahabat, setelah mereka bikasratil ilmi aujadatihi, ya sesuai dengan banyaknya ilmu yang dia miliki atau jaudahnya, penguasaannya, pemahamannya, penalarannya. Ya, kalau pada kasus tadi nanti ada tarjih, ya. Para ulama mentarjih, tentunya ulama bukan ustadz, ya. Bukan ulama-ulama yang antum kira, tapi ulama kibar dari kalangan imam madhab. Yang enggak mungkin ada perbandingannya zaman sekarang. Maka para ulama mustahid mutlak bertarjih. Misalkan Imam Syafi'i, beliau beristihad berdasarkan apa-apa, beliau tidak beristihad, apa namanya? Beliau beristinbat ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, maka dalam mazhab Syafi'i cuma 3 kali ngangkat tangan. Adapun hadis Wa'il bin Hujr tadi dikatakan itu sesekali aja. Yang sering ialah 3 kali. Kenapa? Karena Ibnu Umar ahlul Madinah dan dia adalah orang yang paling bersemangat meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dhaif. Nah, itu bukan masalah ada sahabat yang lain. Tapi itu dhaifnya di situ. Ya, Syekh Mukbil melemahkannya dan para imam banyak melemahkannya. Kemudian wa amal ihathah itu ya, amal ihathah. Ya, coba baca sih. Ya, melontok. Sallallahu alaihi wasallam. Iddi'ahu. Qattu. Wa'tubira. Wa'tubira dalika bil khulafa'i rasyidina alladziina hum a'lamu al ummati bi umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatihi. As-Siddiq. Apa i'rabnya tadi As-Siddiq berarti? Maf'ul. Isim yang datang setelah khususan adalah maf'ul bih. Ya, terus radhiyallahu an alladzi lam yakun yubariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadaran wala safaran. Wala safaran. Bal kana yakunu ma'ahu bi wali bil awqati. Yasmaru indahu bil layli fi umuri muslimina. Wa kadzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran ma kana yaqul tafadtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Wa Umar. Bingung dia. Terus. Surat itu ana Abu Bakrin. Wa Abu Bakrin wa Umar. Summa inna huma adzalika lamasa'ala. Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Al-Jajjati. Qala ma laki fi kitabillahi min syai'in. Wa ma alimtu laki fi sunati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min syai'in. Walakin as'alun nasi. Al-Mughiratu Ibnu Syu'bata. Mudafun ilaihi majrur bil fathah. Terus. Muhammad ibnu Maslamata radhiyallahu anhuma fasyahida. Fasyahida anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam As-Sudusa. Maful sani dari a'ta. Nah, terus. Wa qad ballagha hadhihi sunnata Imran. Fa'il dari ballagha. Imran ibn Husain aidan. Radhiyallahu anhu aidan. Wa laysa ulai as-salasatu mislu abi. Misla khabar laysa. Misla Abi Bakrin wa ghairihi min al-khulafa'i. Qad ikhtassu bi ilmi hadhihi sunnati allati qad ittafaqat al-ummata ala ilmi biha. Jumakir, kalau cari PDF cari cetakan yang kayak gini. Jangan yang lain, biar bareng. Anak oleh yang lain banyak beda-beda. Di sini ada beberapa makna. Hah? Kayak dari Enggak usah dibandingin sama yang ini. Antum cari cetakannya kayak gini. Enggak usah dibandingin, mau peduli amat. Apa? Mana? Ya, bias ngapain ngandelin harokat? Harokat radhiyallahu anhu gitu ya. Imran, mana ada sahabat Umran namanya? Ya, sahabat ada namanya Umran. Itu anak babelan kali. Taib, ya. Sunnah itu juga bukan sunnah, sunnata maf'ul dari balago. Taib, ya. Meronto dari mana bacanya tadi? Panjang amat meronto bacanya. Dari mana tadi? Wa imma ihatatu itu ya. Masya Allah. Mana lagi tadi? Kemudian ya adapun ya ihatatu wahidin menguasai di jami' hadis Rasulullah SAW fa hadza la yumkin idya'uhu qattu. Ya adapun menguasai secara keseluruhan hadis-hadis Rasulullah SAW ini enggak mungkin sama sekali. Ada seseorang yang ngaku-ngaku demikian. Sama sekali enggak mungkin. Wa tubir dzalika bil khulafa ar-rasyidin. Ya. Kalau antum apa? Ini bagusnya kita baca fil amr kali, wa tabir gitu. Bagusnya kita baca wa tabir dan ambillah pelajaran gitu kali ya. Ya. Wa tabir. Dan ambillah pelajaran dari yang demikian itu. Ya, dari khulafa ar-rasyidin alladzina hum a'lamul ummah bi umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ahwalihi. Ya, ambillah pelajaran dari khulafa ar-rasyidin yang mereka adalah orang yang paling berilmu. Ya, yang paling berilmu. Umat di antara mereka adalah umat orang-orang yang di antara umat ini yang paling berilmu terhadap berbagai perkaranya Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau dan bagaimana kondisi keadaan beliau, khususan as-siddiqah. Terlebih khusus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi lam yakun yufariquhu sallallahu alaihi wasallam hadaran wala safaran. Yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah berpisah bersama Rasulullah SAW, baik dalam keadaan hadar ya, tidak safar mukim maupun dalam keadaan safar. Safarnya bareng Rasul, mukimnya bareng Rasul, begitu. Nah, balkana yakunu ma'ahu fi ghalibil awqat. Bahkan beliau Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah SAW dalam banyak waktu. Ya. Dalam banyak waktu. Pada mayoritas waktu beliau bersama Rasulullah SAW. Hatta innahu yasmaru indahu billayl fi umuril muslimin wa kadhalika Umar bin Khattab. Ya, sampai-sampai ya, beliau pernah pada suatu malam, malam suntuk, bersama Rasul indahu billayl fi umuril muslimin. Ya, membicarakan ya terkait urusan kaum muslimin. Demikian pula dengan Umar bin Khattab. Ya, hijrahnya Nabi pun Nabi berdua hijrahnya bersama siapa? Abu Bakar yang bersembunyi di goa. Fa inna sallam katsiran ma kana yaqul. Nabi sallam sering sekali berkata, "Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar." Ya, kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Gitu kan. Ketika Nabi sallam saya masuk bersama Abu Bakar, Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Sampai Rasulullah SAW keluar rumah lapar, gantungin batu. Abu Bakar juga keluar, Umar juga keluar, gantungin batu di perut. Lapar Rasul, Umar juga lapar Rasul. Batunya berapa? 2, saya 3 lagi. Masya Allah. Ya. Suma innahuma adalik lama sumila Abu Bakrin an mirasil jajjati kal malaki fi kitabillahi min syait. Ya. Namun walaupun demikian, tatkala Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang warisan nenek, mirasul jaddah, ya, warisan nenek, Abu Bakar menjawab kepada seorang wanita yang neneknya meninggal. Kata Abu Bakar, malaki fi kitabillah min syai. Kamu enggak punya bagian sedikit pun dari warisan nenekmu, itu kalau berdasarkan Al-Qur'an. Wa ma alimtu laki fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syai, dan saya pun tidak mengetahui kamu dapat bagian juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin as'alun nas. Namun kata wanita ini, saya bertanya kepada orang-orang yang lain. Gimana kalau antum tulisannya? Walakin. Abu Bakar. Tapi Abu Bakar berkata is'alinnas gitu ya. Coba lihat buku antum tulisannya gimana? Ini masih Abu Bakar ya? Ya. Walakin as'alun nasa fasa'alahum. Namun kata Abu Bakar, aku bertanya kepada orang lain. Fasa'alahum, maka pun bertanya kepada mereka, maka faqama al-Mughirah bin Syu'bah, Muhammad ibn Maslamah. Maka kemudian Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah berdiri. Berdiri. Fasyahida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqtaha as-sudusa. Berdiri dan memberikan persaksian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bagian untuk seorang nenek 1/6. Ini nenek dapat warisan enggak? Ini afwan ya, bukan nenek yang meninggal. Ada cucu meninggal, nenek dapat warisan enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warisan kepada nenek 1/6. Waqad balagha hadis sunnah Imran ibn Husain aidan. Dan Imran ibn Husain juga telah menyampaikan sunnah ini. Walaysa ha'ulai as-salasah misla Abi Bakrin wa ghairih minal khulafa summa ikhtassu bi ilmi hadis sunnah alati qadittafaqat al-ummah alal amali biha. Padahal mereka bertiga, Mughirah bin Syu'bah, Muhammad bin Maslamah, Imran bin Husain, mereka tidaklah semisal dengan Abu Bakar. Mereka tidak sama dengan Abu Bakar dari segi keutamaan, ilmu, Mereka enggak sama. Enggak memiliki keistimewaan. Summa qad ikhtassu bi ilmi hadis sunnah. Namun mereka diberikan keistimewaan, mereka memiliki keistimewaan tentang ilmu sunnah ini, allati qad ittafaqat al-ummah 'alal 'amali biha, yang telah disepakati umat untuk mengamalkannya, yaitu nenek mendapatkan warisan 1/6 yang tidak diketahui oleh Abu Bakar. Abu Bakar. Coba, memangnya ada manusia yang lebih alim di antara umat ini selain Abu Bakar? Enggak ada. Abu Bakar yang paling berilmu. Sampai-sampai di ketika wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat goncang, sampai sekelas Umar bin Khattab enggak percaya Rasulullah SAW wafat. Itu cuma seperti Musa pergi 40 hari ke Bukit Tur, nanti balik lagi. Semuanya bingung. Sampai Abu Bakar yang tahu tentang kitabullah, dan dia berkhutbah, mangkana ya'budullah man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Masyaallah. Kemudian kemudian Abu Bakar membawakan ayat yang terkait dengannya. Wa kadzalika Umar, ini sudah dibaca belum? Belum. Coba Pak Majid baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ya Umar bin Khattab. Lam yakun yaqdam sunnatul istiqlal. Lam yakun. Lam yakun sunnatu. Lam yakun. Ada ya lamunya enggak antum? Lam yakun ya'lam sunnatul. Sunnatul istiqlal. Istiqlal. Istiqlal. Hatta ibaraha biha Abu Musa al-As'ani radhiyallahu anhu. Wastashhadu wa tashhada bil amsal. Wa umaru a'lamu miman haddasahu bi hadhihi sunnati. Wa lam yakun Umaru radhiyallahu anhu aidan ya'lamu anna al-mar'ata taratu ta, huruf ta itu taratu tarisu min diyati zawjiha bal yaru anna diyata lil akilani hatta kataba ilaihi Abdhahab bin Sufyan al-Kulani radhiyallahu anhu wa huwa amirun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bawadi yukhbiruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warafa imra'atu ash istimra'ata maf'ul warafa imra'ata ashyama ad-dababi ad-dababi radhiyallahu anhu min diyati zawjiha fataraka ru'yahu lidhalik wa qala law lam nasma' bi hadha qadina laqadaina bi khilafihi wa lam yakun ya'lamu hukma maf'ul bi walam yakun ya'lam hukmal majusi fi al jariyah jizya ada huruf zai itu ganti kacamatanya tuh aki-aki kacamatanya mesti diganti ini terus hukum majusi fi jizya hatta akhbaraha akhbarahu apa akhbaraha Abdurrahman ibn Awfil radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunnu bihim sunnata ahli al-bait hasbuk cukup ahli al-bait apa ahli apa ahli kitab kok ahli al-bait al-bait oh dia anak alam kita. Taib. Cukup ya. Dari mana tadi bacanya Pak Majid? Wa kadzalika Umar. Demikian pula dengan Umar bin Khattab. Lam yakun ya'lamu sunnatal istidan. Beliau tidak mengetahui sunnah meminta izin. Ya. Hatta akhbarahu biha Abu Musa al-Asy'ari. Sampai akhirnya Abu Musa al-Asy'ari memberitahukan kepada beliau wastashhada bil ansar ya dan menjadikan kaum ansar sebagai saksinya ya dan menjadikan kaum ansar sebagai saksinya jadi Umar enggak tahu ya jadi dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri saya pernah berada di majlisnya orang ansar tiba-tiba Abu Musa datang ya, seakan-akan dia minta izin. Ya, beliau menyatakan saya minta izin pada Umar 3 kali, tapi dia enggak ngasih izin saya. Maka saya balik lagi. Umar balik berkata, "Ma manak? Apa yang mencegahmu untuk enggak mau masuk?" Kata. Maka kata Abu Musa, "Istadzantu salasan." Ya, saya udah minta izin 3 kali, tapi enggak dikasih izin. Makanya saya farajat tuh saya pulang. Ya, waqala Rasulullah SAW. Ida istasda ida istadana ahadukum salasan. Walam yu'zan lahu falyarji. Apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali belum diizinkan maka dia pulang. Umar enggak tahu oh gitu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mau masuk ke Umar, Umarnya enggak ngasih kode gitu. Masuk gitu, izin kode masuk. Kode izin. Umar tahu Abu Musa, loh kok malah pulang gitu. Ketika ketemu, apa yang mencegahmu kok nggak mau masuk gitu? Saya udah minta izin 3 kali, tapi nggak dikasih izin. Wah Umar baru tahu. Ini sekelas Umar bin Khattab. Apalagi kalau ada ulama, ya terluput. Jadi nggak ada ulama yang tahu semuanya. Hatta Syafi'i, hatta Malik, hatta Imam Ahmad bin Hanbal, hatta Bukhari sekalipun, hatta Bukhari. Enggak ada yang tahu lah semuanya. Hatta Ibnu Abbas kali itu. Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah ketika sedang ihram. Diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi Tirmidzi dan yang lainnya Abu Daud meriwayatkan, "Oh enggak. Itu bukan saat ihram, tapi sudah tahallul. Sudah halal menikah dengan Maimunah." Abu Rafi seorang sahabat yang jadi comblangnya menyatakan, oh enggak, lagi halal. Sampai Maimunah sendiri jadi pelakunya, dia yang nikah kan, enggak, enak, lagi halal. Nah. Ibnu Abbas, sahabat kan, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'win, didoakan berilmu faqih, dan didoakan memiliki ilmu tafsir, ternyata bisa keliru. Dan diriwayatkan oleh Bukhari, nah, sanadnya muttasil, sanadnya sahih, tapi fikihnya keliru. Kandungan fikih hadisnya keliru. Yang benar ialah hadis Abu Rafi dan hadis Maimunah. Sampai sekelas sahabat kayak begitu. Ya, sampai Umar bin Khattab enggak tahu. Hah? Sunnah minta izin 3 kali. Jadi jangan sampai, oh masa ustaz enggak tahu. Wah, ini apa-apa. Emangnya memang ustaz malaikat. Jangankan malaikat aja kadang enggak tahu. Emangnya ustaz malaikat? Salah kalau begitu ngomong. Malaikat aja kadang enggak tahu. Hah? Malaikat tahu enggak nasib antum di surga atau di neraka? Tahu enggak? Nah, ya alamul ilmal ghaib illallah, enggak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali Allah. Malaikat enggak tahu. Enggak tahu kan malaikat kita di surga atau neraka? Ya, kalaupun di surga malaikat enggak tahu berapa istrinya Pak Majid. 2 atau 70 begitu. Kayaknya 70. Latihan dulu. Kan gak ada yang tahu gitu. Jadi emangnya ustaz malaikat itu pun salah. Malaikat pun gak tahu semua. Jadi gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya. Kemudian wa Umar a'lamu mimman haddatsahu bi hadhihi sunnah. Padahal Umar lebih berilmu daripada orang yang menyampaikan sunnah ini kepada beliau, itu Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari sama Umar lebih berilmu mana? Ya Umar bin Khattab. Adapun Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Ali, mereka orang yang paling berilmu namun sedikit menyampaikan hadis karena kesibukan menjadi pemimpin. Kalau Abu Hurairah enggak punya kesibukan jadi pemimpin, sampaikan. Memangnya banyakkan hadisnya Abu Hurairah, ketemu cuma 2-3 tahun bersama Rasul. Dengan Abu Bakar 20 tahun lebih bersama Rasul. Banyakkan hadis siapa? Abu enggak perlu ditanya, lebih banyak hadis Abu Bakar. Cuma Abu Bakar sibuk ya dengan kekhalifahan. Abu Bakar sibuk dengan Umar sibuk dengan kekhalifahan. Ya, yang pahalanya besar. Utsman sibuk dengan kekhalifahan. Ya, kalau Utsman mikirin nyampein hadis kekhalifahan terbelengkalai. Umar sibuk majelis kajian ini. Terbengkalai nanti. Ya, urusan dalam bukan cuma dalam negeri ini, semua waktu itu menjangkau berbagai negeri. Itu masuk ke dalam cakupan kekuasaan Islam di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Kalau Umar sedikit bermajelis. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian mana lagi tadi? Walam yakun Umaru aidan a'lamu annal mar'ata tarithu min diyati zawjiha. Umar juga tidak mengetahui bahwa seorang istri mewarisi diyat suaminya. Bayar diyat, tahu antum bayar diyat ya. Misalkan ya membunuh. Qatlu bighairi amad. Bunuh tanpa sengaja. Korbannya, keluarga korban berhak mendapatkan diyat dari sang pembunuh. Berapa diatnya? 100 ekor unta atau uang senilai dengannya. Ya. Nah, Umar sebelumnya enggak mengetahui ada seorang istri mewarisi diat suaminya. Kemudian mana tadi? Bal yara anna diyata lil aqilah. Bahkan Umar berpendapat bahwasanya diat itu hanya diberikan kepada ya, lil aqilah. Lil akilah di sini bukan maksudnya orang yang berakal, tapi usbah, itu korobah. Ya korobah itu diberikan kepada kerabat, kepada walinya. Ya. Jadi Umar hanya berpendapat bahwasanya diat itu diberikan kepada wali. Hatta kataba ilaihi ad-Dhahhak ibnu Sufyan, sampai akhirnya ada seorang sahabat. Ya, yang bernama Abdul Hab ibn Sufyan ya, wa huwa amirun li Rasulullah SAW, yaitu wakilnya Rasulullah SAW, ya, beliau menulis ala ba'dil bawadi, menulis surat untuk ala ba'dil bawadi, yukhbiruhu anna Rasulullah SAW warasa imra'ata asyyama ad-dababi min diyati zawjiha. Sampai akhirnya Ad-Dhahhak menuliskan surat dan memberitahukan kepada Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah mewariskan, ya, atas istri seorang sahabat yang bernama Asyyam ad-Dababi, ya, ad-Dababi diyat suaminya. Fataraka ra'yahu, maka Umar meninggalkan pendapat dia tadi. Waqal, dan Umar berkata, lam nasma hada laqadaina bi khilafih. Ya, kami belum pernah mendengarkan pendapat ini, hadis ini, tentu kita telah memutuskan dengan sebuah hukum yang menyelisihi hadis tadi. Subhanallah, Umar aja enggak tahu. Ya, kemudian ulam yakun ya'lamu hukmal majus fil jizyah. Kemudian Umar juga tidak mengetahui hukum majusi di dalam jizyah. Jizyah itu upeti, ya. Ya, upeti. Hatta akhbarahu Abdurrahman bin Auf, sampai Abdurrahman bin Auf menyampaikan, memberitahukan kepada Umar, anna Rasulullah SAW qal, sunnu bihim sunnata ahlil bait, sunnata ahlil kitab. Ya, buatlah, perbuatlah terhadap mereka seperti pemberlakuan terhadap ahlul kitab. Ya. Itu diberikan, apa, minta jizyah. Jizyah itu apa namanya, upeti yang diminta kepada setiap kafir zimmi, ya, kafir zimmi. Di buku antum hadis ini gimana sanadnya? Ya, akhrajahu Abdul Razzaq fi musannafih wa Syafi'i fi musnad wa ya min tariq Muhammad bin Ali al-Husain arsala an Umar qala Dhahabi wa qala al-Barqi wa mursal hadis ini, mursal dhaifa, Allah a'lam. Ya, kemudian wasahih ma akhrajahul Bukhari, yang sahih justru yang terdapat dalam lafaz Bukhari, lafaznya walam yakur Umar akh, ya, dan Umar tidak mengambil jizyah dari Majusi sampai Abdurrahman bin Auf, ya, bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW mengambil jizyah dari Majusi, dari Majusi Hajar. Kemudian walamma qadima, ini sudah dibaca belum? Belum. Coba dibaca jumlah akhir. ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعون وأنه قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تتقدم فلا تقدم عليه. Terus وتذكر هو وابن عباس رضي الله عنه أمر الذي عمرو. Nah, ini مفعول dari تذكر. أمر الذي يشك في صلاته. صلاته. صلاته. فلم يقل قد بلغته السنة في ذلك. حتى قال عبد الرحمن بن عبد المعوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة. وكان wakala Umar maradan di safari fahajab ri'un faja'ala yakul man yuhab disuna amirrihi kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fabalaghani wa ana fi wa ana fi ukhriyatin nasi fahasastu rahilati hatta atau hatta atrobtu fahadastu bima amara bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam inda kuburihi. Terus wahadi fahadihi mawadhi'un lam yakun ya'lamha Umar radhiyallahu lam yakun ya'lamuha. Kenapa memang ikutan majzum memang lam? Fahadi mawadhi'un lam yakun ya'lamuha Umar radhiyallahu anhu hatta ballaghahu iyyaha man laisa mislahu wa mawadhi'un akhar jama' dari ukhra. Terus lam yubalighu lam yablughu lam yablughu ma fiha min sunnah fa qada biha fiha aw afta fiha bi ghairi dhalika misla ma qada fi niyatil asabi'i anha mukhtalifatun bi hasabi manafi'iha wa qad kana 'inda Abi Musa wa bani Abbasin wa huma dunahu bi kasirin fil ilmi alima bi anna ilmun bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawabun yakni al-ibhama. Apa i'rabnya ilmun tadi? Apa i'rabnya ilmun? Nah, i'rabnya jauh tuh. Apa jumakir? Isim kana, jauh kan? Jauh, makanya ilmu. Nah, itu jangan alima, isim kana. Karena kana belum ada isimnya. Kalau domir mustatir, enggak cocok. Orang ada isim dhahir di sini. Nah, terus hadhihi wa hadhihi sawabun yakni al-ilhama wal insara. Fa balaghat hadhihi sunnatu wa mu'awiyatu. Muawiyah ta. Radhiyallahu anhu fi imaratihi faqala biha wa lam yajid al-muslimuna buddan min attiba'i wa lam yakun dhalika al-hadithu aidan fi haqqi Umar haythu lam yablughu al-hadithu. Hasbuk cukup. Susah ya? Kalau biasa baca bukunya Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, ya itu mudah. Ya, karena mereka memudahkan. Nah, kalau sudah buku-bukunya Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim, apalagi ke bawah itu memang ya rada berat ya. Allahu Akbar. Kemudian mana kata Syekhul Islam? Nah, mana bacanya tadi Jumakir? Walamma qadima Umar Sarga, maka tatkala Umar datang ke Sarg. Sarg itu sebuah tempat ya di Syam ya. Dekat Tabuk. Dia jadi tempat persinggahan jamaah haji yang berangkat dari Syam. Ketika Umar sampai di negeri Sarg, Sarga. Balaghu anna ta'un bisyah. Maka Umar diberitahu bahwasanya ada wabah ta'un. Ya, wabah ta'un, penyakit apa ta'un? Lepra ya. Yang itu pustak melanda di negeri Syam. Umar mau masuk Syam. Kan dia udah di Sarq. Umar tatkala datang, tiba di Sarq, datang sampai berita ta'un melanda negeri Syam. Wastashara al-muhajirin al-awwalin alladziina ma'ah. Kemudian kaum muhajirin, kemudian Umar istashara. bermusyawarah, minta pendapat, berkonsultasi kepada kalangan muhajirin awalin, artinya kepada para senior dari kalangan sahabat yang berasal dari kalangan muhajirin alladzina ma'ah, yang mereka bersama Umar waktu itu. Summa al-ansar, kemudian Umar juga minta pendapat kepada kaum ansar. Summa muslimat al-fath, kemudian Umar minta pendapat kepada kaum muslimin yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Jadi Umar minta pendapat kepada senior, senior berikutnya, dan juga junior. Wah, oh, masya Allah. Nah, ya. Iya. Jadi enggak mesti ke senior aja. Umar minta ke pendapat ke juga. Kayak Nabi SAW bolak-balik antara menghadap Allah ke langit. Ya, Nabi SAW enggak melewati senior Nabi Musa. Apa namanya? Nabi Ibrahim. Tapi yang ngasih pendapat siapa? Juniornya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, adapun yang sebagian orang, oh mesti ke senior. Ya. Senior itu apa sih maknanya? Jangan diartiin senior al-akabir, keliru. Ya, karena sabda Nabi SAW, ya, al-barakatu ma'al akabir. Ma'akabirikum, bersama orang-orang yang kibar. Yang kibar itu yang kibar ilmunya. Ya, walaupun sedikit umurnya, itu kibar. Ya, itu kibar. Kibar itu yang kibar ilmunya, walaupun sedikit ilmunya. Nah, sekarang hakikat kibar di Indonesia ini mana? Yang kayak ulama Syekh Fauzan, Syekh Luhaidan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, kibar ya kalau mau antum keberkahan itu bersama pendapat mereka, ya kibar ulama. Gitu. Jangan selalu terjemahin senior, senior. Ya, senior. Nah, ini keliru ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya, itu tafsir dari para ulama ya. Al-akabir apa? Al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama orang kibar dari kalian, ya kibar ulama, kibar ilmunya. Baik yang umurnya tua ataupun yang umurnya muda. Kalaupun tua, mesti kibar ilmunya. Kalau tua tapi ilmunya enggak kibar, ya enggak bisa. Nah, bukan di situ. Betapa banyak aki-aki, ternyata ilmunya enggak kibar. Umurnya aja yang kibar. Begitu kan? Nah, tapi yang kibar, ilmunya. Baik. Ya, antum kalau kayak begitu, ya ke lajna da'imah. Siapa lagi yang mau, diantara adab, ya, diantara adab bagi penuntut ilmu, mengembalikan perkara nawazil ke ulama kibar yang mereka bisa berfatwa, yang mereka bisa berfatwa. Kalau antum sekarang antum datang ke ustadz antum, bisa berfatwa nggak ustadz antum? Jujur gitu, udah punya hak fatwa belum? Siapa yang ngasih izin fatwa gitu? Siapa yang ngasih izin fatwa? Jujur antum gitu. Makanya jujur, beragama ini mesti jujur, jangan cuman ya, pakai perasaan. Jujur. Kejujuran itu penting. Kita datang ke ustadz kita ini udah boleh fatwa belum? Siapa yang ngasih izin dia fatwa? Begitu. Siapa yang ngasih izin fatwa? Kan kalau boleh fatwa ada yang ulama yang ngasih izin fatwa kan? Enak aja ngasih fatwa sendiri-sendiri, nggak ada ulama yang rekomendasikan. Bahaya ini. Fatwa tanpa ilmu. Mesti ada ulama yang merekomendasikan. Siapa yang merekomendasikan? Ulama kibar betulan yang datang dari Timur Tengah sana. Ya. Begitu, jujur. Udah boleh berfatwa belum ustadz kita? Jujur antum, jangan pakai perasaan. Kebanyakan pakai perasaan, akhirnya mendustakan kenyataan. Belum boleh berfatwa, gak ada ulama yang ngasih izin fatwa. Akhirnya diberlakukan ustadznya seperti seolah-olah ulama yang seperti lajnah yang boleh berfatwa. Ya kalau lajnah yang memang mereka tugasnya berfatwa. Karena memang mereka punya kapasitas di situ. Saya enggak membatasi pada lajnah ya, tapi yang semisal dengan lajnah. Ya, semisal dengan lajnah. Ya, semisal para ulama di Hayah Kibar Ulama, para ulama yang ada di lajnah atau yang semisalnya. Tapi yang semisalnya dalam kapasitas ilmu dan pengalaman. Terutama lajnah, ya, Syekh Fauzan 60 tahun lebih berdakwah, 50 tahun lebih berdakwah. Ya. 50 tahun lebih berdakwah. Pak Majid umurnya berapa? 52. Antum baru lahir, Syekh Fauzan udah ngajar. Hah? Antum baru lahir, Syekh Fauzan udah ngajar. Ya. Nah itu. Beliau udah doktor, udah ngajar segala macam. Nah kayak begini ya. Nah ini baru kibar ya. Fatwanya jelas ya. Syekh Utsaimin dikatakan fatwa Syekh Fauzan menenangkan saya. Syekh Ibn Baz ditanya, wahai Syekh, kepada siapa kami bertanya kalau engkau wafat? Kepada Syekh Shalih Fauzan. Nah ini baru Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Luhaidan, Abdul Aziz Al-Syekh yang memang ditunjuk menjadi mufti Saudi ya, dan semisalnya. Ini baru kibar ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Jadi Umar bertanya kepada kibar, sedeng dan sigor. Sedengnya itu muhajiri apa ansor. Sigornya itu siapa? Yang Muslim yang baru masuk Islam di Fathul Makkah. Umar bertanya, konsultasi sama mereka. Fa asyara kullun alaihi bima ra'a. Ya, maka semuanya mengukakan apa, menjelaskan pendapatnya seperti pendapatnya, apa yang dia dia pikirkan. Walam yukhbirhu ahadun bisunnatin hatta qadima Abdurrahman. Tapi salah seorang pun dari mereka, dari kalangan kibar muhajirin, dari kalangan sedang ansar, maupun dari kalangan junior yang baru masuk Islam di Fathul Makkah, enggak ada yang mengabarkan kepada Umar tentang sunnah kayak begini sampai akhirnya datang Abdurrahman bin Auf. Fa akhbara bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ta'un. Maka Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Umar tentang sunnah yang harus diamalkan ketika ada wabah Ta'un. Wa annahu qala, bahwasanya ya, Abdurrahman bin Auf menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a bi ardin wa antum biha," apabila ada suatu wabah di suatu negeri dan kalian berada di negeri tersebut, "fala takhruju firaran minhu," maka janganlah kalian pergi lari dari wabah tersebut. "Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih," tapi jika kalian mendengar di suatu tempat ada wabah, maka jangan kalian mendatanginya. Ini sunnah. Sunnah dari Nabi SAW yang muhajirin enggak tahu. Mereka pakai pendapat sendiri. Ansor enggak tahu, pakai pendapat sendiri. Ya, kemudian sahabat yang baru masuk di Fathul Makkah mengumumkan pendapat, pakai pendapat sendiri. Umar bingung. Sampai akhirnya datang satu orang. Semuanya enggak ada yang tahu kecuali satu orang, Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Wa tadzakara huwa wa Ibnu Abbasin amra alladhi yashukku fi salatih. Ya, kemudian Umar ya tadzakara pernah bermuzakarah beliau bersama Ibnu Abbas amra alladhi yashukku fi salatih, tentang suatu perkara ya yang apa yang membicarakan tentang keraguan seorang dalam salatnya. Falam yakun qad balaghathu sunnatu fi dhalik hatta haddatsahu Abdurrahman Ibnu Auf an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah tersebut belum sampai kepada mereka, kepada Umar ya, kepada Ibnu Abbas, sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf datang menyampaikan sebuah hadis. Ya, kata Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi SAW bersabda, "Innahu yatrahu syakka wa yabni ala mastaiqana." Bahwasanya keraguan itu mas harus dibuang dan dia mesti menetapkan apa yang dia yakini. Ya, apa yang menetapkan apa yang dia yakini, subhanallah. Wa tadzakara huwa Ibnu Abbas, kemudian mana lagi? Wa kana maratan fi safarihan. Ini dibaca belum? Nah. Kemudian wa kana Umar maratan fi safari ya fahajat rihun. Maka Umar ya pernah berada dalam suatu safar di perjalanan di mana angin bertiup keras. Ya, faja'ala yaqul. Maka Umar bertanya. Umar berkata, ya, "Man yuhaddisuna 'anil rih?" Siapakah yang ingin menyampaikan kepada kami hadis tentang angin? Wah, tebak-tebakan aja pun pakai hadis, ya enggak? Tebak-tebakan. Lagi tertimpa angin, murojaah. Siapa yang mau nyampaikan kepada kita tentang hadis, hadis tentang angin? Qala Abu Hurairah, "Balaghani anna wa fi ukhrayati nas fa hasastu rahilati hatta adraktuhu fa haddastuhu bima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda hubujrih." Nah, kemudian Abu Hurairah berkata, ya, ucapan Umar ini ya balagani sampai kepadaku, ana wa ana fi ukhrayan, ya, sedangkan saya waktu itu berada di akhir rombongan. Jadi Abu Hurairah ada di ujung, Umar di depan gitu. Fa hasastu, maka saya pun rahilati, apa ingin kencang nih. Antum kalau naik kuda, kudanya di apa biar kenceng, apa tuh bahasa Indonesianya? Ah, saya ngebutin kendaraan saya, apa bahasa Indonesia? Memacu. Nah, gitu. Susah amat sih. Sini siapa sih yang jago bahasa Indonesia? Maka saya memacu kendaraan saya, ya, unta atau kudanya, hatta adraktuhu, sampai akhirnya ya saya mendapatkan Umar, ya. Sampai saya mendapatkan Umar dan kemudian hadastuhu bima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu bujri. Dan saya pun menyampaikan kepada Umar tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin bertiup keras. Ya, angin bertiup keras. Masyaallah. Itu doa ya. Doanya apa? Siapa yang hafal doanya? Saya lupa ya, oh, kada rumah. Oh, ada di antum ya? Nah. Coba ada pemajit di situ? Di buku saya enggak ada. Nah, coba lihat pemajit. Mana? Ah, iya. Ana, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ya angin bertiup kencang, ya, beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma fiha. Ya, ya Allah, aku mohon padamu ya, kebaikannya dan kebaikan yang di dalamnya, ya, dan seterusnya. Nah. Terus. Mana lagi tadi? Fahadihi mawadi, udah dibaca? Banyak banget cuma kita bacanya. Fahadi mawadi'u lam yakun ya'lamuha Umar hatta ballaghahu iyyaha man laisa mislahu. Masyaallah. Ya. Inilah beberapa ya, tempat, beberapa keadaan yang Umar tidak mengetahuinya sampai ada orang yang mengabarkan, menyampaikan kepada Umar yang orang tersebut tidak selevel, tidak setara dengan Umar dalam hal keilmuan. Wa mawadi'un ukhra, dan berbagai tempat yang lain, ya, ma fiha minas sunnah, yang di dalamnya terdapat sunnah, faqada fiha au afta fiha bi ghairi dalik, yang Umar memutuskan perkara atau mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan sunnah, ya, dengan selain sunnah, mislu ma qada fi diyatil asabi, semisal Umar ya memutuskan perkara tentang diyat jari jemari, ya, bayar diyat dengan dipotong apa kalau jari jemari seorang rusak disebabkan orang lain, maka orang tersebut ya bayar diat. Ini diputuskan oleh Umar annaha mukhtalifatun bihasabi manafiha, bahwasanya Umar memutuskan tentang diat jari jemari berbeda berdasarkan ya kemanfaatannya. Ya itu ya dari disebutkan ya dalam berbagai riwayat ya. Bahwasanya Umar memutuskan kalau jempol itu 15 bayarnya. Dendanya. Tapi kalau telunjuk 10, kalau jari tengah 10. Ya. Kalau jari kelingking 9. Jari manis 6 gitu misalkan. Ya. Nah. Wakana waqad kana 'inda Abi Musa ibn Abbas wa huma dunahu bi katsirin fil ilm. Padahal waktu itu ya mana tadi? Apa waqad kana 'inda Abi Musa, dan Abu Musa Al-Asy'ari maupun Ibnu Abbas ya memiliki ilmu, memiliki hadis yang keduanya dunahu bi katsirin fil ilm. Yang keduanya di bawah Umar dalam hal banyaknya ilmu, ya, dan wakana ilmun gitu ya, ilmu ada pada Ibn Abbas dan Abu Musa. Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawaun, ini dan ini maksudnya sama, ya. Mau jadi besar, mau jadi kecil, mau kelingking, hukumnya adalah sama, sama hukumnya. Umar membeda-bedakan bayar diatnya harganya, ini 10, ini 6 gitu segala macam. Ya, fabalaghat hadhihi sunnatu Muawiyah fi imaratiha radhiyallahu. Lalu sunnah ini sampai kepada Muawiyah di masa pemerintahan beliau. Maka beliau pun memutuskan dengan perkara tadi. Walam yajid al-muslimuna buddan minattiba'i dzalik. Ya. Sedangkan kaum muslimin harus mengikutinya. Lakin kemudian walam yakun hadza aiban fi Umar, dan hal ini bukanlah suatu aib terhadap Umar yang Umar enggak tahu. Ya, haitsu lam yablughu al-hadits, di mana hadis belum sampai kepada beliau. Nah. Cukup kali ya, udah jam 8 ya. Subhanallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.